فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib, musola al-falah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, sesarengan kita ngunjukakan rasa syukur kita ingarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala minangka sawiji-wiji pitulungan rahmat lan inayah serta taufik Allah ta'ala. Kita saged sesarengan lelenggahan sasampunipun nindakaken kewajiban sholat maghrib nyinaoni seperangan saking urusan agama kita. Mongko niki nikmat ingkang ageng ingkang langkung ditresnani dening para sahabat jalaran wong sing nyinaoni ilmu agama setunggal bab niku lebih becik timbang sholat sunnah sewu rakaat. Sebagaimana dinyatakan Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, la ta'allamu baban minal ilmi ahabbu ilayya min alfi rak'ah au kama qol. Kulo nyinaoni setunggal bab saking ilmu agama langkung kula tresnani timbanganing sholat sewu rokaat. Kinten-kinten mampu mboten jenengan? Mampu Pak RT? Okay. Napa mali sewu rokaat nggih? Kita mawon sing 23 utawi 13 utawi pinten abot nggih. Nah niki barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin, napa mali sewu rokaat? Nanging ternyata tolabul ilmi nyinaoni ilmu agama niki lebih becik timbang sholat sunnah sewu rokaat. Niki wonten sing sanes tiang jawa mboten? Nggih. Jawi santen nggih, alhamdulillah. Cocok niki bahasa Jawaan. Latihan nggih. Seniki warakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ing dalu punika kita badhe ngangkat setunggal bab, ngangkat satu bab yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama Islam, yaitu bab kenapa Islam memerangi kesyirikan. Sering kita mendengar kata syirik lan banyak orang memperingatkan tentang syirik, terutama Islam sangat memusuhi kesyirikan. Kenapa demikian? Monggo sebelum kita membahas masalah niki, pertama yang harus kita ketahui adalah kita mengenal Islam itu apa. Coba kita tanya kepada diri sendiri, Islam itu sih apa ya? Kalau kita menjawab Islam kue syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, berarti nek kita mboten sholat, udu Islam. Kenapa mboten? Berarti nek kita ora zakat utu Islam, ora puasa utu Islam, nek ora haji utu Islam. Sebab Islam niku, niku wau namung rukun-rukun Islam. Belum yang dimaui hakikat apa itu Islam. Gini apa mboten? Nah, berarti Islam niku nopo hakikat Islam. Jalaran teng mriku nek Islam sekedar sholat, Allah mengancam fawailul lil musallin, celaka neraka wail untuk orang yang sholat. Loh, katanya Islam, zakat, sholat, apa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ora sholat berarti ora Islam. Dan niki sholat juga diancam neraka wail. Nah, itulah yang kita katakan berarti belum sampai pada apa itu hakikat Islam. Apa? Iya ya. Apa itu hakikat Islam? Islam diterangkan para ulama, lughatan minal istislam, diambil dari kata secara bahasa niki, dari kata istislam, yang artinya berserah diri. Dados wong Islam niku wong sing pasrah. Pasrah dumateng sinten kinten-kinten? Dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Niku berarti nek kita kepengin hakikat dadi wong Islam sing gelem pasrah marang Allah. Sing kaping kalih, Islam minal musalamah. Ditembung saking kata al-musalamah, inggih menika adamul munaza'ah. Sing artinipun niki mboten nentang dumateng dawuh-dawuhipun Allah. Dados wong Islam niku secara tetembungan wong sing pasrah marang Allah kelawan boten nentang dumateng dawuhipun Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah dan tidak menentang kepada perintah Allah. Ini namanya Islam secara bahasa. Allah Ta'ala menerangkan tentang Islam secara bahasa dalam surat Ali Imran ayat 83. Walahu aslamu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan hanya kepada Allah lah berislam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Baik yang karena didasari ketaatan atau yang karena iskepeksa. Nah ini namanya Islam secara bahasa. Nah ini barakallahu fikum. Orang itu pasrah menerima Allah nakdirakan sakit. Gimpun lah kula pasrah mawon. Dan ikut jiwaning wong Islam. Secara bahasa. Barakallahu fikum. Dene Islam sing dimaui. Yang di situ adalah agamanya para nabi dan rasul. Yang merupakan agama yang dijamin orang yang memeluknya masuk ke dalam surga. Dan sekaligus merupakan agama satu-satunya yang diridhoi Allah. Adalah diterangkan para ulama, huwal istislamu lillah bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yaitu istislamu lillah bittauhid, berserah diri, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah dalam ibadah. Walingkiyadu lahu bita'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Walbara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri, memusuhi serta menentang kesyirikan dan para pelakunya. Niki Islam yang dimaui. Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah dalam ibadah. Walingkiyadu lahu bitta'ah, berserah ingin menikot tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri serta memusuhi perbuatan syirik dan para pelakunya. Lah itulah Islam yang hakiki. Oleh karena itu, dikala seorang hamba dia itu walaupun sholat ternyata terjangkit penyakit syirik dalam sholatnya, contohnya riya, pengin dipuji manusia, kepengin dilihat manusia, maka Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah orang yang sholat, orang yang sholatnya itu sahun, lale, dan dia yuraun, ingin riya, dilihat manusia, sebab mboten ikhlas, sebab jatuh pada perbuatan syirik. Nah, inilah hakikat yang namanya Islam. Harus terpenuhi pada Islam itu tiga perkara. Satu, mau berserah diri, pasrah kepada Allah dengan bertauhid. Dados wong Islam kedah dadi ahli tauhid. Kalau kita enggak mau jadi ahli tauhid, berarti lama-lama akan menentang ajaran Islam. Yang kedua, harus tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Kalau tanpa ketaatan, isine pas kebenaran. Cocok diambil, kalau tidak cocok dibuang. Ya. Jadi harus penuh dengan ketaatan. Karena semata-mata taat kepada Allah. Yang ketiga, bara'ah, berlepas diri dan memusuhi kesyirikan dan para pelakunya. Kalau tidak mau berlepas diri, maka dia akan terjangkiti lambat laun, tertular oleh orang-orang yang berbuat syirik. Sebab sing jenenging batir niku nyeret. Manjalis janis, sing sapa wong njagong bareng suwe-suwe nggih padha. Sahib-sahib jenenging batir nggih nyeret. Dumateng napa sing dadi kebiasaan ibun. Cobi mboten. Anak soleh dididik di rumah, masya Allah, pendidikan islami, akhlak islamiyah, seterusnya dolan. Karo batire ora gelem sholat, ora gelem ngaji, ora ngerti tata krama, pulang ke rumah, ketularan mboten. Nah, itulah demikian. Karena tidak mau berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik, lambat laun terjangkit perbuatan syirik. Naudzubillah. Islam ingkang kados niki, makna Islam dengan terpenuhi tiga unsur tadi, inilah agamanya para rasul. Agamanya para rasul, yang itulah kandungan la ilaha illallah. Agamanya para rasul, kawiwitan Nabi Nuh alaihi salam. Kapungkasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan juga merupakan agamanipun Nabi Ibrahim alaihi salam, sing merupakan Abul Anbiya, yaiku bapaking para nabi. Maksudipun kepripun Nabi Ibrahim diarani bapaking para nabi? Dados nek kita ditakoni, bapaknya para nabi siapa? Yaitu Nabi Ibrahim. Maksudipun si kepripun? Maksudipun jalaran nabi-nabi sesudah Nabi Ibrahim ini merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Yang banyak dari keturunan Nabi Ishak. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail. Sehingga para nabi ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ishak punya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut Israel. Jadi nabi-nabi Bani Israel maksudnya nabi-nabi keturunan Nabi Yakub, yang itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak alaihi wassalam. Niku ngenal para nabi. Dene nabi-nabi niku samudayanipun lan para rasul agamane Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'syarul anbiya abna'u allat dinuhum wahid wa abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Kulo para nabi, ingsun kabeh para nabi niku gambarane kaya dene abnaul allat, anak-anak keturunan niki sing beda ibu. Yaiku bapake setunggal ning ibu-ibu ning benten. Lan nanging agamane setunggal, yaiku Islam. Lah Islam niki agamaning para nabi. Allah Subhanahu wa taala ndadekaken patokan utawi tulada patokan saking agama Islam niki kanti Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab niku bapaking para nabi. Allah ngendika ing surat Al-Hajj ayat terakhir, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwajtabakum wama ja'ala alaikum fiddini min haraj millata abikum Ibrahim alladzi sammakumul muslimuna fiha min qablu wa fi hadza. Allah berfirman, wajahidu fillah haqqa jihadihi, berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benar berjihad, bersungguh-sungguh. Anggenipun kita ngetut agama kudu bersungguh-sungguh. Huwajtabakum, itulah agama yang Allah pilihkan bagi kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Millata abikum Ibrahim, agamanya bapak-bapak kalian Nabi Ibrahim. Mana buktinya? Yaitu agama orang yang mengikutinya disebut muslimin sejak zaman dahulu Nabi Ibrahim wa fi hadza dan dalam Quran ini. Datos Islam adalah agamanya para nabi. Agama ning Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya, bapaking para nabi. Napa maksud Nabi Ibrahim bapaking para nabi? Adalah nabi-nabi sesudah Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ibrahim. Ada yang banyak mayoritasnya dari jalurnya Nabi Ishak alaihi salam, yang kemudian menurun kepada Nabi Yakub, itulah yang disebut Israel, dan setelahnya disebut nabi-nabi Bani Israel. Maksudnya Bani Israel sanes Israel nggih. Israel itu tembung namanya Nabi Yakub. Israel beda dengan Israel. Ya. Kalau Israel negara. Naam, niki barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki Islam secara umum agamaning para nabi. Pramila punika Islam secara artian umum utawi muslim secara artian umum inggih menika manittaba'a dina anbiya'ihim, yaiku wong-wong sing ngetut agama nabi-nabi mereka. Orang-orang yang mengikuti agama nabi mereka tatkala diutus, maka namanya Islam. Namanya Islam. Muslim, namanya Muslim. Orang-orang Yahudi dikatakan Muslim, yaitu mereka yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi Bani Israel, maka mereka disebut Muslim. Datang Nabi Isa alaihi salam, orang Yahudi yang tidak mau mengikuti Nabi Isa bukanlah Muslim. Namun mereka yang mau mengikuti Nabi Isa yang mengaku sebagai Nasara, maka mereka Muslim di zaman Nabi Isa. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun kana au nasrani summa lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar aku diutus seorang pun dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar, kemudian tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan akan menjadi penghuni neraka. Maknanya kafir, bukan muslim. Sehingga sekarang yang dikatakan kaum muslimin adalah orang-orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat nabi-nabi sebelumnya sebelum dihapus. Apa syariat Nabi Muhammad dan syariat nabi-nabi sebelumnya yang sama? Yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah, inilah syariat para nabi. Sehingga jadilah la ilaha illallah sebagai kunci masuk ke dalam Islam, kunci masuk ke dalam surga. Tanpa la ilaha illallah, orang tidak disebut muslim. Hanya saja nembung la ilaha illallah niki, kalau orang tersebut sejak kecilnya belum muslim. Adapun orang yang lahirnya di lingkungan muslim, orang tua yang muslim, tidak ada tuntunan para sahabat terus mereka diperintah mempersaksikan la ilaha illallah di hadapan saksi. Niki mboten. Namun mereka sudah muslim sejak lahir. Sejak lahir. Barakallahu fikum. Lah yang menjadikan mereka keluar dari Islam di antaranya kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 171 172. Tembriko ayat ingkang panjang ingkang ngartosipun, wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum. Tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian dari anak keturunan Adam. Kita anak keturunan yang sinten nggih? Adam, obati kita semua. Diambil perjanjian waktu kita berada di sulbi, masih dalam arwah ketika mau ditiupkan ruh ke janin. Apa perjanjiannya? Wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah Subhanahu wa taala menuntut dari mereka untuk bersaksi atas diri mereka sendiri. Napa sing kita persaksikan? Allah nuntut alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu yang menciptakanmu, memberi rizki, mengatur dan menghidupkan, mematikan, sehingga engkau wajib dan harus beribadah kepadaku, tunduk kepadaku. Maka kita dahulu mengucapkan qalu bala syahidna. Tentu doa Allah kula neksekaken. Saya bersaksi. Ini perjanjiannya. Supaya napa ini diingatkan? Antaqula yaumal qiyamati inna nahnu an hadza ghafilin, supaya engkau tidak nanti di hari akhirat ketika dituntut man rabbuka wa ma nabiyyu wa ma dinuka wa man nabiyyuka, ini tidak mengatakan aduh saya kok lupa ya dari ini. Sebab apa? Amalannya menyimpang dari perjanjian yang diambil, tidak menjadi orang Islam. Gina mboten? Orang kafir ditanya di kuburan, man rabbuka? Ha ha la adri. Man nabiyyuka? Ha ha la adri. Ma dinuka? Ha ha la adri. Karena lupa dari perjanjian ini. Adapun orang mukmin muslim ditanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur. Wa ma dinuka? Islam. Wa man nabiyyuka? Wa ma rajul ladzi bu'itsa fik? Siapakah orang yang Allah utus kepadamu? Dia bisa mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dari Allah sebab amalan dia sebagai seorang muslim. Nah ini. Yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Terus beralasan. Innama asyraka abauna min qabl wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya Allah, yang berbuat syirik itu kan nenek moyang kami. Kami kan hanya tinggal mundi-mundi dan mengikuti apa yang mereka tinggalkan. Istilahnya kan wong mriki, lah kula namung derek mawon kok. Kula anu melu-melu masa dihukum? Ya. Dia mengatakan kepada Allah, "Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun?" Ya Allah, apakah engkau akan membinasakan dan menghancurkan kami dengan sebab bapak-bapak kami yang sesat? Aniki, oleh karena itu, apa yang mereka mengatakan? Doa Allah yang berbuat syirik itu kan bapak-bapak kami. Leluhur kami. Wanahnu dzurriyatan min ba'dihim. Dan kami ini kan keturunan sesudahnya. Maksudnya tinggal mundi. Maksudnya tinggal meneruskan. Afatuhlikuna, apakah engkau ya Allah akan menghancurkan, membinasakan kami dan menyiksa kami? Bima fa'alal mubtilun, dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul batil, yakni bapak-bapak nenek moyang yang berbuat syirik. Nah, niki. Oleh karena itu, Allah mengutus para nabi mendakwahkan Islam, memerangi bentuk-bentuk kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam, la itulah la ilaha illallah, yang artinya la ilaha, tidak ada perbuatan syirik, tidak ada sesembahan yang hak, tidak nyembah berhala, tidak nyembah pohon, tidak meminta kepada selain Allah, tidak takut akan tidak takut kepada hal yang bisa mendatangkan mudarat ataupun mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat kecuali hanya kepada Allah. Nah ini, kepada selain Allah tidak demikian. Nah ini, la ilaha, dibuang seluruh perbuatan syirik. Illallah, ditetapkan ibadah yang hak hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita buka Al-Quran, surat Hud, tang beriko di beberapa ayat Allah mengkisahkan para rasul, Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya mengatakan, ya kaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya hai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah, jangan berbuat syirik karena tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Nah ini pernyataan mereka. Diwiwiti Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah jadikan sebagai suri tauladan. Allah kisahkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Id qalu liqaumihim inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Alaya. Allah katakan, laqad kanat lakum uswatun hasanah, dan sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik. Pada siapa? Pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Contoh yang baik di mana? Idh qalu li qaumihim. Tatkala mereka menyatakan kepada kaumnya, inna buru'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dengan sebab perbuatan syirik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri dari perbuatan syirik. Minkum, dari pelakunya. Wa mimma ta'budun, dari perbuatannya. Kafarna bikum, kami kufur dengan kalian. Wa bada bainana, telah nyata sekarang antara kami, wa bainakum, dan kalian, adawatun wal baghdha, permusuhan dan juga ditanamkan kebencian. Sampai kapan itu? Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai engkau mau beriman kepada Allah satu-satunya. Berbuat tauhid, meninggalkan perbuatan syirik. Kita baca ayat ini ngeri. Nyata bagi kami dan anda sekarang, adawah permusuhan, baghdha, rasa benci. Kafarna bikum, kami kufur, lepas diri dari kalian. Waduh. Kenapa ya? Karena perbuatan syirik. Kok bisa demikian ya? Lah inilah agamanya Nabi Ibrahim yang Allah katakan sebagai uswatun hasanah. Yang Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran supaya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lihatlah. Dan ikutilah millah agamanya Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus, yang bertauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak tergolong orang-orang yang berbuat syirik. Lah ini. Oh, demikian. Sehingga Rasul pun demikian. Awal pertama yang didakwahkan la ilaha illallah, yang maknanya jauhi seluruh perbuatan syirik. Dan doa Nabi Ibrahim yang beliau meminta kepada Allah juga demikian, supaya menjauhkan keturunannya dari perbuatan syirik. Sebagaimana Allah nyatakan dalam doa Nabi Ibrahim surat Ibrahim ayat 35-36. Idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ahu fa innahu minni faman asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim ketika itu berkata, berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikan negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman sentosa. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan keturunanku, anak budal asnam, dari beribadah kepada patung. Salah satu contoh perbuatan syirik. Kenapa ya, kok sampai benci seperti ini? Bukan dirinya saja, bahkan ditanamkan kebencian dan juga bersih dari syirik ini diharapkan pada keturunan, sepanjang keturunan masih ada, kan gitu ya. Kok kenapa ya? Lihatlah, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu telah menjadikan manusia kebanyakannya adlalna, jadi sesat. Jadi orang rata-rata kalau sesat, itu pasti ada perbuatan syirik padanya. Sebagaimana nanti dalam tafsir ayat yang lain. Karena perbuatan syirik telah menjadikan kathiro minan nas, ini kebanyakan manusia ini menjadi sesat. Maka barang siapa yang mengikutiku, mengikuti Nabi Ibrahim, fa innahu minni, maka itu termasuk golongannya Nabi Ibrahim. Berarti syarat kalau mengikuti agamanya Nabi Muhammad harus mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Mengikuti Nabi Ibrahim adalah menjauhi perbuatan syirik. Lah ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah sampai akhir menjelang wafat, yang paling beliau peringatkan adalah supaya menjauhi perbuatan syirik, menjadikan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Ini demikian. Mana? Beliau bersabda, La ilaha illallah. La ilaha maknanya tidak ada sesembahan kepada selain Allah. Apa namanya? Syirik. Namanya syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Itulah la ilaha, tidak ada sesembahan, dibuang semua. Illallah ditetapkan yang hak hanyalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. Ketika beliau mewafat, beliau mengingat kata tatkala hadarahul maut, tatkala sakaratul maut, akhada khamisatan lahu, mengambil secari kain, kemudian ditutupkan ke wajahnya, fa'idhah tamma biha, tatkala merasa pengap, ingat umatnya akan kembali kepada jahiliyah, berbuat syirik dan juga seterusnya, beliau buka, Faqala laknatullah alal yahud wa nasara ittakhadu kuburo anbiya'ihim masajid. Fala tattakhidul kuburo masajid ini anhakum andalik. Laknatullah menimpa orang-orang Yahudi karena mereka, dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Kata para ulama, kenapa dilarang? Karena bisa mengantarkan pada perbuatan syirik. Iya, pertamanya tidak dimintai. Namun datang orang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala kisahnya Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh ada 5 orang soleh meninggal dalam 1 tahun. Maka dibangunlah prasasti-prasasti, dibangunlah, diagungkanlah petilasan dan kuburan-kuburan mereka. Akhirnya belum disembah, sekedar mengenang. Hingga akhirnya orang lupa agama, lupa tuntunan Nabi. Datanglah setan membisikkan, orang tua kalian dulu kalau minta kepada Allah melalui ini, lah akhirnya minta kepada Allah melalui penghuni kubur. Itulah perbuatan syirik. Nah, sehingga Nabi melarang. Nabi melarang. Orang datang coba kalau ada kuburan di masjid. Niki berarti wong agung nggih. Oh niki wali nggih, karena enggak berani mengatakan Nabi. Oh ini orang yang suci ya, pasti punya kedudukan si Allah. Laku lak jeng nyuwun lah. Allahumma saya lebih khusyuk berdoa di kuburan ini daripada di masjid. Di masjid reang akeh bocah cilik nggih. Nggih. Biasanya kan ngaten nggih. Nah ini saya ingatkan, kalau anak kecil ke masjid nuwun sewu, dukun ikuti yang biasa ngaos utawi mboten dikondisikan, nggih. Sebab masjid niki nggih ngibadah. Mboten sinten kemawon. Dilaken nek lare alit dipekto teng masjid dikondisikan. Ngagungaken masjid. Nggih. Lah niki barakallahu fikum, dikondisikan dhek kan anteng. Kanan anteng. Barakallahu fikum. Lah ini mereka demikian akhirnya. Akhirnya jatuh pada perbuatan syirik. Lah sehingga Nabi larang. Kok bisa Nabi Muhammad SAW demikian? Kok bisa Nabi Ibrahim demikian? Dan para nabi seluruhnya demikian. Lah ini berarti Islam itulah agamanya para nabi. Larangan terbesar berbuat syirik. Ternyata dengan larangan dan juga dakwah yang seperti ini, yang ditegakkan oleh para nabi dan rasul dari awal sampai penutup para nabi, menjadikan para nabi itu dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW yang dikenal akhlaknya mulia sejak kecil. Bukan sejak menjadi nabi, sejak kecil. Sejak sebelum menjadi nabi, dikenal orang yang dermawan, fatonah memiliki kecerdasan, orang yang amanah memiliki amanah, dan seterusnya. Namun ketika menyeru, La ilaha illallah, maka kaum musyrikin menjawab, Allah abadikan jawaban mereka dalam surat Sad ayat 5. Ataj'alul alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan sesembahan yang banyak ini perbuatan syirik yang biasa dilakukan orang tua kami? Kau jadikan semuanya diberangus, tinggal bolehnya hanya ibadah langsung kepada Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh, aneh bin ajaib. Sudah. Aneh sudah. Ujab, ajaib itu dari kata ujab. Aneh bin ajaib sudah. Kok ya bisa-bisane diberangus lah. Oleh karena itu Nabi dimusuhi. Nah ini Nabi dimusuhi. Padahal mendapatkan wahyu. Padahal kekasih Allah tetap dimusuhi. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksudnya, tanpa ada Nabi dan Rasul dimusuhi oleh kaumnya, tapi kok ia masih terus menerangkan dan memerangi, memusuhi perbuatan syirik. Enggane dhewek nggih, enggane kula kabeh niki. Lah suka ora lah, ngina mboten? Ngina mboten? ternyata Nabi terus mendakwahkan bersamaan permusuhan semakin keras. Tidak takut kepada manusia. Kenapa? Karena tahu bahayanya syirik. Oh, jadilah larangan. Kenapa? Nah inilah, kenapa mereka kok terus menerangkan, memusuhi, memerangi perbuatan syirik? Karena dosa syirik sangat amat besar dan merupakan dosa yang paling besar. Kenapa demikian? Dosanya bahkan lebih besar dari pembunuhan. Allah Ta'ala berfirman dalam dua tempat dari Al-Quran. Dengan lafaz al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dalam ayat yang lainnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Maka Allah berfirman menerangkan makna fitnah ini. Apa itu? Di dalam surat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Akan ditimpakan pada mereka fitnah, akan ditimpakan mereka azab yang pedih. Kalau fitnah tuli ngaran-ngaran ini, nah itu tafsirannya kita. Wong kita enggak hafal Quran, tahu bahasa Arab nggih. Nuju-nuju nggih. Paling kalau babun tahu itu pintu ya, masjid-masjidun, baitun rumah. Namun naik Al-Quran dereng paham banget kula. Nah, maka merujuklah kepada para ulama. Bagaimana Imam Ahmad menafsirkan ayat ini? Maka Imam Ahmad bertanya kepada murid-muridnya, "Atadruna mal fitnah? Kalian tahu apa fitnah yang dimaksud di sini?" Nek kita sing ditakoni jawabun fitnah ngaran-narani, ngene mboten? Ngaran-narani itu lebih besar daripada pembunuhan. Sebab lidah tidak bertulang, ya. Ngene mboten? Bukan itu. Ning fitnah di sini kata Imam Ahmad, al fitnatu hiya syirku. Fitnah adalah perbuatan syirik. Jadi syirik itu lebih besar, lebih dahsyat dan lebih jahat daripada pembunuhan. Tidak maknanya boleh membunuh. Kalau membunuh saja dosanya sudah besar, berarti berbuat syirik lebih besar. Kenapa nggih? Kenapa? Lah inilah jawaban berikutnya. Syirik menjadi hal yang paling dimusuhi oleh agama Islam, diperangi oleh para rasul sebab merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dikala Luqman menasehati kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sebab syirik itu kedoliman yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam hadis Abi Bakrah, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Maka beliau mengatakan, al isyad asyirku billah wal'ukuku alal walidain. Yaitu engkau berbuat syirik kepada Allah dan engkau durhaka kepada kedua orang tua. Berbuat syirik kepada Allah, dosa besar paling besar. Kok bisa ya? Ini pertama. Yang kedua, kenapa diperangi? Karena syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau orang yang melakukannya belum bertobat sebelum mati. Tidak bertobat sebelum mati. Mati kau belum bertobat dari perbuatan syirik, tidak diampuni oleh Allah selama-lamanya. Dosa yang lainnya, Allah kadangkala memaafkan sebab ada amalan-amalan kebaikan. Adapun dosa syirik tidak Allah ampuni. Sebagaimana Allah menyatakan dalam dua tempat dari Al-Quran, dari di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ingat dua tempat dari Al-Qur'an. Kok diambali pingkali nggih? Ya karena ada orang yang kadang ngeyel. Padahal katanya Islam tadi maknanya enggak boleh ngeyel. Kalau Allah yang menentukan, kita terima. Ya. Kenapa demikian? Ya karena syirik itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya mati belum bertaubat. Enggak akan diampuni. Kata siapa? Allah yang berfirman. Dalam dua tempat lagi dari Al-Qur'an, tidak satu, bahkan dua tempat. Dengan lafaz yang sama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Firman Allah bagi siapa yang Allah kehendaki, maknanya kita jangan menyepelekan dosa-dosa. Ya. Nah ini yang kedua. Jadi wajar. Sebab Nabi niku rahmatan lil alamin. Pirso mana dosa yang tidak akan diampuni, sehingga itulah yang akan terus dimusuhi dan diperangi. Ya. Dosa yang lain diperangi enggak? Ya diperangi, diperingatkan. Namun tidak sedahsyat memerangi perbuatan syirik. Karena tidak akan diampuni. Mungkin kita bertanya, lah masa orang berbuat syirik tidak diampuni? Terus mana kebaikan dia? Sholat dia, puasa dia, sodakoh dia, zakat dia, haji dia, dan andap asornya serta akhlak yang mulia itu kemanakan? Maka jawabannya, karena syirik itu menghapus seluruh perbuatan kebaikan. Syirik menghapus seluruh perbuatan kebaikan. Di mana Allah berfirman dalam dua tempat. Pertama dalam surat Al-An'am ayat 88. Allah berfirman mengenai para nabi dan rasul. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau kalian wahai para nabi sampai terjatuh perbuatan syirik. Niki nabi enggane. Maknanya mereka tidak berbuat syirik. Namun kalau saja sampai berani berbuat syirik. Maka sungguh akan dihapus seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan. Ini demikian. Ayat kedua, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65. Khusus kepada Nabi kita Muhammad yang katanya maksum. Sudah dijaga dari dosa-dosa. Dan yang katanya sudah diampuni dosa-dosanya. Namun ternyata kata Allah, lain asyrokta layah batonna amaluk. Kalau engkau sampai berbuat syirik, dihapus seluruh amal kebaikanmu. Siapa nah? Nabi. Nah ini nabi saja demikian. Apalagi kita yang bukan nabi. Walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh engkau akan termasuk golongan orang yang merugi. Kata para ulama lughah. Di sini Allah menyatakan tatkala mau menerang syirik menghapus perbuatan kebaikan. Allah menekankan dengan penekanan-penekanan. Pertama, laqad dengan sungguh. Yahbatonna, la yahbatonna, la yang artinya la pendek, bukan la yahbatonna. La yahbatonna, lam taukid, penekanan kedua. Batonna, nun taukid, penekanan ketiga. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mempercayai, tidak percaya. Contohnya dengan matur. Ana tabrakan mikilo nengono gang pancak. Loh, gong cilik kena tabrakan. Kalau orang langsung percaya, enggak perlu tekanan. Namun kalau antum kita anjenengan beritakan, ana tabrakan gang panco. Yakin, mikir tabrakan. Gino betul? Tesirap yakin, aku buruh dewek. Ana tabrakan. Urung percaya, walloh demi Allah yakin buruh dewek mikir ana tabrakan. Oh, tembe percaya. Gino betul? Lah itulah. Demikian juga Allah ketika banyak orang menyangka kalau perbuatan kebaikan ini bisa menghapus dosa perbuatan syirik, Allah tekankan layah batol lakot ini, layah batol na amalu. Ini Allah tekankan dengan penekanan menunjukkan syirik menghapus seluruh amal kebaikan. Berarti oh ya benar ya, Nabi wajar kalau memerangi syirik. Itu di dunia dihapus sudah. Bagaimana di akhirat? Di akhirat na'udzubillah kekal di dalam neraka. Di dalam neraka kekal. Menutup majelis kita. Ingin menikah Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah 73. Orang yang berbuat syirik. Mati. Diharamkan masuk ke dalam surga. Kekal di neraka. Syafaat Nabi tidak bermanfaat. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min amsar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik maka Allah sungguh telah mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka kekal di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan baginya. Doanya orang yang doa di sini kita kirimkan tidak bermanfaat. Syafaatnya Nabi ditolak. Amalan kebaikannya dihapus. Dosanya tidak diampuni. Finishnya masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Dosa yang lainnya bagaimana? Selain syirik, kalau dosa selain syirik, Nabi bersabda dalam hadis yang panjang, hadis Jahannamiyyin, ini fa in syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabah. Kalau Allah kehendaki itu Allah ampuni langsung masuk dalam surga. Kalau Allah kehendaki Allah siksa kemudian dengan rahmat Allah melalui syafaat Nabi atau doanya orang yang memintakan ampunan atau amalan-amalan kebaikan dia akhirnya dintas dimasukkan ke dalam surga. Lah ini yang diingkari oleh mereka orang-orang khawarij yang tidak pernah mendakwahkan syirik dan memerangi orang yang memerangi kesyirikan. Jadi kalau kaum khawarij itu disifatkan oleh para ulama, taroku ahlal awsan, qatalu ahlal iman. Memerangi ahlul iman, ahli tauhid, malah membiarkan para penyembah berhala pelaku kesyirikan. Nah itu. Sehingga mereka paling jengkel. Kalau ada orang mendakwahkan ini tentang syirik-syirik, tidak. Nabi mendakwahkan syirik dari awal sampai akhir. Loh kenapa? Lah inilah hikmah diantaranya. Dan di sana disebutkan para ulama masih banyak lagi tentang bahayanya dosa syirik. Dan juga kenapa menjadi dosa besar yang paling besar. 4 poin ini mudah-mudahan mewakili. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang mudah kami sampaikan dan kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah Allah melindungi diri-diri kita dan keluarga kita serta masyarakat muslimin dari perbuatan syirik yang merupakan sebesar-besar dosa besar. Dan mudah Allah memahamkan kita tentang agama ini. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.